Assalamualaikum Panitia UKM Cinta Rebana. Kami mendoakan kamu mendapatkan syafaat. UKM Cinta Rebana, dari hati yang ikhlas kami mendoakan untuk kelancaran acara Fesban di ITS. Mari, mari kita bersolawat agar mendapat syafaat. Mari kita bersolawat bersolawat agar mendapatkan syafaat. Marilah kita bersolawat agar mendapatkan syafaat. Kami grup FA sudahlah siap juara. Kami grup FA sudahlah siap juara. Assalamualaikum. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah. Allah, Rumah. Allah.